Halaqah yang ke-17, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan ayat yang lain contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat pada hari itu syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dunianya meminta syafaat kepada selain Allah. Maka syafaat di hari kiamat saat itu bagi mereka adalah syafaat yang diingkari. Tidak ada syafaat bagi mereka. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT menerangkan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang dahulu di dunia mencari syafaat dari selain Allah dan bagaimana akhir nasib mereka di hari kiamat. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ جِتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى. Dan sungguh kalian sekarang telah datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, yaitu pada hari kiamat. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada saat pertama kali, yaitu ketika mereka pertama lahir, datang dalam keadaan sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian telah meninggalkan dunia yang dahulu kami berikan kepada kalian di belakang kalian. Kalian tinggalkan harta kalian, kemudian kalian datang pada hari ini dalam keadaan sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum. Dan kami tidak melihat bersama kalian orang-orang atau makhluk-makhluk yang akan memberikan syafaat bagi kalian. Alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka. Syufa'a-syufa'a yang kalian menyangka bahwasanya mereka adalah syuraka, sekutu-sekutu bagi kalian. Allah mengatakan, "Wa ma nara ma'akum." Kami tidak melihat mereka bersama kalian. Mana makhluk-makhluk, sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian anggap mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat bagi kalian di sisi kami, yaitu di sisi Allah SWT. Alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum, dan sungguh telah terputus di antara kalian, sekarang tidak ada hubungan antara kalian dengan mereka. Kalian adalah makhluk, mereka adalah makhluk, dan masing-masing dari kalian akan mempertanggungjawabkan amalannya di sisi Allah SWT. Terputus antara diri kalian dengan orang-orang tersebut. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, dan telah tersesat, telah hilang dari kalian apa yang dahulunya kalian sangka. Ini adalah nasib di hari kiamat bagi orang-orang yang di dunianya mencari syafaat bukan dari Allah SWT, akan tetapi dari selain Allah SWT. Dan inilah yang diingkari oleh Allah SWT. Jadi beliau rahimahullah menerangkan tentang kaidah ini bukan berarti beliau mengingkari syafaat secara keseluruhan di hari kiamat. Tapi beliau ingin menerangkan bahwasanya di sana ada syafaat yang diingkari oleh Allah SWT dan di sana ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ini adalah ilmu yang sangat penting yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim. Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ternyata itu bukan hilang begitu saja dan masih dipraktikkan oleh sebagian manusia setelah mereka. Sebagian meminta syafaat kepada selain Allah SWT, meminta kedekatan kepada Allah dengan cara menyembah kepada selain Allah SWT, meskipun namanya berbeda dengan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Mereka meminta syafaat kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal dunia, berharap kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan ketika ditanya, mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah SWT. Dan ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan, dan apa yang dilakukan, ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.